بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, dan Roja Surabaya, pendengar radio Tarbiyah Sunnah, pendengar radio RBK Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada. Pemirsa Asil TV di Pekanbaru dan pendengar radio atau pemirsa TV manapun yang ikut menyiarkan kajian kita ini, juga para netizen melalui streaming ataupun Facebook ataupun YouTube melalui akun manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah membahas salah satu hal yang terlarang, yaitu mengatakan kata-kata lau atau seandainya ketika memperoleh musibah, ketika peristiwa yang kita alami tidak sesuai dengan harapan, lalu mengatakan seandainya tadi kita begini akan kejadian begitu. Itu terlarang karena di dalamnya mengandung unsur menggugat, menyalahkan atau kecewa kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi SAW memberi solusi apa yang harus dikatakan, qadarullah wa masya'a fa'al. Ini takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki, yang Allah takdirkan pasti terjadi. Beliau bersabda, wa in asabaka syai'un fala taqulanna law anni fa'altu kadza lakana kadza. Kalau kamu ditimpa musibah, ada satu kejadian yang tidak kamu sukai menimpa dirimu, jangan sekali-kali mengatakan seandainya tadi saya begini akan kejadian begini. Enggak boleh. Fa innal lau amat yaftahu amal asyaiton. Karena mengatakan kata-kata seandainya di momen seperti itu membuka amalan setan. Tapi katakan olehmu qadarullah wa masya'a fa'al. Ini takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jadi ketika memperoleh musibah, yang wajib bagi kita adalah sabar dan ihtisab. Sabar dan ihtisab. Makna ihtisab adalah mengharapkan pahala. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dzakarallahu ta'ala as-sabra fi tis'ina mawdian min kitabih. Allah telah menyebut kata-kata sabar di 90 ayat di dalam kitab, dalam Al-Quran. Lalu baik ayat ataupun hadis mengiming-imingi manusia untuk sabar dengan iming-iming luar biasa banyak, lahir batin, dunia akhirat. segera atau tunda. Itu sudah kita terangkan di hari Kamis ketika membahas amalan hati. Salah satu amalan hati adalah sabar. Salah satu di antara keutamaan sabar diterangkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, berkata Nabi SAW, as-sabru diyaun, sabar itu cahaya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, wajadana khairu aishina bisabr, kami mendapatkan kehidupan terbaik kami dengan sabar. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, inna sabra minal iman bimanzilati ar-ra'si minal jasad, thumma rafa'a sawtahu wa qala ala innahu la imana liman la sabra. Kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya kedudukan sabar di dalam iman tak ubahnya seperti kepala di dalam jasad. Penting enggak kepala bagi jasad kita? Bukan penting lagi, bingit pentingnya, amat sangat. Hidup enggak jasad tanpa kepala? Enggak hidup. Kata Ali, kedudukan sabar di dalam iman tak ubah seperti kedudukan kepala bagi jasad. Lalu beliau meninggikan suaranya, berteriak. Beliau berkata, ketahuilah, tidak ada iman bagi orang yang tidak sabar. Karena tadi ibarat kepala-kepala hilang, jasad mati, enggak ada fungsinya. Oleh karena itu, saking hebatnya, agungnya, luhurnya nilai kesabaran, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabr." Tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada seseorang lebih baik dan lebih luas kebaikannya dibanding kesabaran. Sebaik-baik anugerah Allah kepada seorang hamba adalah kesabaran. Nanti kita bisa lihat kenapa sabar adalah sebaik-baik anugerah. Nanti kita bisa lihat kenapa Umar menyatakan kami meraih kehidupan terbaik kami dengan kesabaran. Nanti kita bisa tahu kenapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyatakan kedudukan sabar di dalam iman tak ubahnya seperti posisi kepala bagi jasad. Nanti kita akan ketahui setelah kita mengetahui definisi sabar, terus aplikasi dari kesabaran. Ternyata kesabaran itu harus diterapkan dalam setiap bidang, dalam setiap hal, dalam setiap keadaan, baik di dalam meraih upaya meraih kebaikan ataupun upaya menghindarkan keburukan. Tanpa sabar enggak bisa. Kalau begitu apa makna sabar? Sabar berasal dari kata sabar. Makna sabaro habasa wa mana'a. Makna sabaro adalah menahan dan mencegah. Itu makna asal dari sabar. Oleh karena itu, definisi sabar secara istilah adalah Habsun nafsi anil jaz'i wa habsul lisan anit tasyakki wat tasakhut wa habsir jawarih an latbil khudud wa syakil juyub indal masoib. Definisi sabar adalah menahan diri, menahan jiwa dari kecewa, menahan lisan dari mengeluh, menahan anggota badan dari menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak pakaian ketika memperoleh musibah. Ketika manusia memperoleh musibah, pastikan ada kekecewaan, ada kesedihan kan. Kadang-kadang lisannya apa? Mengeluarkan kata-kata keluhan, mengeluarkan kata-kata ketidakridhoan, kata-kata yang sifatnya emosional, dan kadang-kadang anggota badan menampar-nampar pipi sendiri, menjambak-jambak rambut sendiri, mengoyak-ngoyak pakaian sendiri, tembok ditonjokin, gogoleran, lolongseran, gitu kan? Itu ungkapan kekecewaan ketika memperoleh musibah. Dan itu biasanya dilakukan di awal menerima musibah. Tahan hati kita dari hal itu, tahan lisan kita dari keluhan atau mengungkapkan ungkapan-ungkapan buruk, atau tahan juga anggota badan kita dari bertindak yang tegang secara syar'i ketika menerima musibah. Itu sabar, dan itu harus dilakukan ketika awal memperoleh musibah. Kalau awalnya guling-guling, teriak-teriak, histeris, meratap, seminggu kemudian lalu baru sabar, maka bukan sabar. Sudah capek aja kayak teriak-teriak. Trennya gitu. Koneksi kabelnya coba cek. Kalau gini bukan salah sinyal, tapi salah teknisi. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam dengan para sahabat jalan lewat kuburan. Di salah satu kuburan ada seorang wanita yang sedang menangis. Ini orang, bukan kuntilanak. Dia menangisi orang yang dikuburkan di sana, dari tangisannya, dari teriakannya. Ruas itu apa? Terkejut, asa dibentar gelap, serasa mendengar suara petir di siang bolong. Segera bangkit, segera berlalu menuju ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai, tidak ada penjaga di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak membutuhkan penjagaan, aman. Lalu wanita itu menyatakan, lam a'rifka ya Rasulullah, aku tidak tahu engkau tadi wahai Rasulullah. Disangkanya bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika dikasih nasihat, bertakwalah dan sabarlah, malah menjawab dengan jawaban yang enggak simpatik. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Innamas sabru inda sudmatil ula. Sesungguhnya sabar itu harus dilakukan ketika awal menerima musibah. Jadi bersabar pertama dilakukan di awal musibah, bukan setelah seminggu baru sabar, bukan, di awal. Kedua, makna sabar dan aplikasinya adalah menahan tiga unsur dalam diri kita, menahan jiwa, perasaan untuk tidak kecewa kepada takdir Allah. Bedakan antara sedih dengan kecewa. Sedih boleh, nangis boleh, asal nangisnya yang wajar. Yang terlarang adalah menangis melebihi batas kewajaran, teriak-teriak, meraung-raung sampai guling-gulingan gitu ya, sampai merusak pakaiannya, menjambak rambutnya, itu yang enggak boleh. Tapi kalau menangis yang dengan tangisan yang wajar, berurai air mata, boleh. Bersabar bukan berarti harus tertawa ketika dapat musibah. Saya dapat musibah. Bukan begitu sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika putranya yaitu Ibrahim meninggal, nangis apa tidak? Nangis, berurai air mata. Boleh. Tapi kecewa kepada takdir Allah sampai protes enggak boleh. Ya Allah, kenapa engkau ambil nyawa anakku? Anak orang lain kan masih banyak. Itu yang tidak boleh. Tahan diri kita dari kekecewaan, tahan lisan kita dari ngomong yang terlarang. Baik terlarangnya karena mengungkapkan kekecewaan terhadap takdir Allah, ya Allah, kenapa engkau cabut nyawa anakku? Enggak boleh. Atau ngomong, mendoa, meneriakan kesialan atau keburukan. Seperti umpamanya ayahnya meninggal, lalu dia katakan, celaka kita, kalau ayah meninggal kita akan sengsara. Enggak boleh. Ada malaikat di sana mengaminkan lo. Amin, benar-benar nanti sengsara. Orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu begitu. Maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahan jiwa kita, tahan lisan kita dari ucapan yang terlarang, tahan anggota badan kita. Jangan melakukan tindakan yang terlarang secara syar'i ketika memperoleh musibah. Itu definisi dari sabar. Jadi sabar adalah menahan diri, itu maknanya. Menahan jiwa dari kekecewaan terhadap takdir Allah, menahan lisan dari berkata yang terlarang ketika memperoleh musibah, menahan diri, menahan anggota badan dari perbuatan yang tidak boleh secara syar'i, dan itu dilakukan di awal memperoleh musibah. Sampai seterusnya, bukan di awal boleh apa harus begitu, di akhir lalu boleh raung-raung, enggak. Terus kesabaran ada tiga jenis. Pertama, sabrun ala fi'li ma amarallahu bih. Bersabar ketika melaksanakan perintah Allah. Apa maknanya? Makna sabar dalam melaksanakan perintah Allah, continue dalam melakukan perintah itu, istiqamah. Karena dalam melaksanakan perintah Allah, kira-kira ada gangguan enggak? Ada godaan enggak? Banyak. Dari setan ya, agar kita tidak melakukan perintah Allah tersebut. Diberilah rasa malas. Mager istilah anak muda sekarang namanya. Mager itu membuat pagar. Mager itu malas gerak. Berat birit, bahasa Sunda nama gertanya, males gerak, akhirnya gak jadi dilaksanakan ya. Kalau gak ada kesabaran, gak bisa itu perintah dilaksanakan. Belum ada godaan dari kawan-kawan, ya daripada ke masjid kita ke mall aja yuk, ngebaso gitu, saya yang traktir. Akhirnya berangkat. Banyak godaan. Kalau enggak sabar, enggak konsisten, enggak continue, enggak istiqomah, bisa berhenti di tengah jalan dalam melakukan ketaatan. Itu makna sabar dalam melaksanakan perintah. Kedua, wassabru ala tarki ma nahallahu an. Sabar di dalam meninggalkan apa yang Allah larang, yang Allah haramkan. Saya sering bilang tuh, hampir semua yang Allah larang mengandung tarik, ingin melakukan, minimal ingin mencoba sekali saja, walaupun tahu haram. Setelah sekali mencoba, ketagihan. Apa yang Allah haramkan mengandung candu. Sekali orang berjudi, ketagihan judi. Sekali orang mabuk, ketagihan mabuk. Sekali orang berzina, ketagihan berzina. Sekali orang ngerokok terus sampai ke narkoba. Jadi, begitu sekali mencoba, ada unsur candu di dalam. Ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Walaupun bayar, mabuk kan bayar ya, mahal lagi. Lebih murah kopi 2.000, bisa gratis malah. Sauyup poema. Kalau mabuk kan ratusan ribu, ada yang jutaan. Konon, konon ya, bukan pengalaman. Katanya rasanya juga enggak enak ya. Jauh lebih enak kopi itu. Jadi walaupun mahal, walaupun bayar, tapi untuk itu mah jual apa saja yang punya dijual. Sampai akhirnya mencuri, merampok, dan yang sejenisnya. Judi butuh uang, zina butuh uang, gede, kalau gak salah 80 jutanya. Itu ada saja peminatnya, gak tahu tuh ya. Jadi walaupun mahal, orang itu ingin mencoba, punya daya tarik. Dan sekali mencoba, ketagihan. Tanpa kesabaran, susah menghindari apa yang Allah haramkan. Apalagi pernah lalu berhenti gitu, hijrah istilahnya. Berhenti dari mabuk, berhenti dari zina, berhenti dari judi, berhenti dari ngerokok, berhenti dari narkoba gitu. Berhenti. Dah godaan teh banyak. Ya. Berhenti tapi tidak meninggalkan lingkungan dan kawan-kawan bergaulnya dulu. Ah, mudah lagi kembali ke asal. Tanpa sabar enggak bisa kita meninggalkan apa yang Allah larang. Sabar di dalam meninggalkan apa yang Allah larang artinya istiqomah di atas hal itu. Continue, konsisten. Apapun godaan yang membujuk kita melakukan yang haram, enggak, dijauhi. Itu sabar. Ketiga, wassabru ala ma qaddarahu Allahu minal masaib. Sabar di dalam menerima musibah yang sudah Allah takdirkan. Semua musibah membuat kita sedih atau kecewa atau tidak nyaman seringkali mendorong kita melakukan hal-hal yang haram. Seperti tadi, teriak, histeris, ratap, guling-guling di tanah, mengatakan kata-kata yang kalau dia mendengar kata dia dalam keadaan sadar bisa malu sendiri. Ketika teriak-teriak rekam aja di video. Setelah sadar perlihatkan tuh kamu tadi. Ih, kayak orang gila ya. Iya. Gitu tuh, ya. Bagaimana caranya agar kita bersabar? Pertama, yakini bahwa musibah itu sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Kapan dimulai ditakdirkannya? sebelum kita ada, sebelum langit bumi ada, 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Al-Quran dan hadis sahih yang menjelaskan itu. Nih, surah At-Taghabun ayat 11. Allah menyatakan, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi kecuali dengan izin Allah. Dan siapa orang yang beriman kepada Allah ketika memperoleh musibah itu, yahdi qalbah. Allah akan berikan petunjuk hidayah ke dalam hatinya. Surah Al-Hadid 22 dan 23, Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kamu kecuali semua itu telah tercatat dalam sebuah kitab sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Kitab itu disebut Lauhul Mahfuz. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan ayat tadi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah menciptakan seluruh makhluk dan telah menetapkan takdir-takdir bagi seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan buminya belum ada, apalagi kitanya. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ada, Allah telah tetapkan takdir-takdir yang akan terjadi. Lalu Allah catatkan itu dalam sebuah kitab. Kitab itu dijaga oleh para malaikat, terpelihara. Disebutlah Lauhul Mahfuz. Lauh itu artinya lembaran-lembaran. Mahfuz artinya yang terjaga, yang terpelihara. Di sana tercatat seluruh takdir sampai kiamat, ya. Dan itu dicatatkan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ada. Dan apa yang tercatat di sana pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Kullu ma syaa kana wa man lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki, yang sudah Allah catat di sana pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki, tidak tercatat di sana, tidak mungkin terjadi. Termasuk sekarang ngumpulnya kita di sini dengan posisi masing-masing. Saya begini, tangan saya begini, mic yang ini Edan Eling. Kadang jalan, kadang tidak. Panitia ada yang hidang memberikan ini sebagai cadangan. Enaknya punya cadangan begini. Mic maksudnya. Ini semuanya sudah tercatat 50 ribu tahun yang sebelum langit bumi diciptakan, ya. Sudah. Ya mungkin tidak terjadi. Apa yang dicatat di sana pasti terjadi. Apa yang tidak tercatat tidak mungkin terjadi. Nah, inilah takdir Allah. Makanya begitu kita kena musibah, memang ini pasti harus kita alami selama hidup, di dalam hidup ini. Tidak mungkin tidak, itu sudah tercatat. Kehendak Allah itu, ya. Orang yang beriman ketika menerima musibah, yahdi qalbah, Allah beri hidayah ke dalam hatinya. Akhirnya dia ridha, pasrah. Berkata Al-Qamah rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, ayat yang menyatakan bahwa tidak ada musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah, siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah ke dalam hatinya. Kata Al-Qamah, "Warrajulu tusibuhul musibah faya'lamu annaha min indillah fayardha wa yusallim." Yang dimaksud orang yang beriman akan diberi hidayah hatinya adalah orang yang ketika musibah teralami, dia ditimpa musibah, dia tahu bahwa musibah itu Allah yang kasih, Allah yang tetapkan, lalu dia ridha dan pasrah. Nanti kenapa kita harus ridha, kenapa harus pasrah? Sebab sebenarnya musibah itu nikmat, musibah itu anugerah, musibah itu menguntungkan. Tidak ada kerugian dalam musibah kecuali satu. Apa satu yang rugi ketika musibah? Menderita, hanya itu. Selain itu untung, nanti kita ungkap keuntungannya. Berkata ulama lain ketika menerangkan hal ini, dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menerangkan ayat ini. Aiman asabathu musibah fa'alima annaha biqadarillah fasabara wahtasaba wastaslama liqadarillah harallahu qalbahu wa awwadahu amma fatahu minad dunya hudan fi qalbihi wa yaqinan shadiqan wa qad yukhlifu alaihi ma kana ukhidha min. Nah, ini yang buat kita memiliki harapan besar dan optimisme yang besar ketika memperoleh musibah. Mana ayat ini adalah siapa orang yang mengalami musibah lalu dia mengetahui bahwa musibah itu takdir Allah yang tidak bisa dihindari, lalu dia sabar, dia mengharapkan pahala atas kesabarannya, dia sadrah, pasrah, sumerah kepada takdir Allah, maka Allah akan berikan hidayah ke dalam hatinya, lalu Allah mengganti kerugian dunia yang dia alami ketika memperoleh musibah itu. Diganti itu dengan sesuatu yang lebih baik. Disebut waqad yukhlifa alaihi ma kana ukhidha min. Allah ganti apa yang Allah ambil dari diri hamba yang peroleh musibah itu ketika musibah itu teralami. Ada kerugian material dunia, duniawi. Allah ganti dengan yang lebih baik. Makanya ada doa ya ketika memperoleh musibah, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khaira minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini dan beri saya ganti dengan yang lebih baik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal itu, Ummu Salamah radhiyallahu anha yang saat itu belum menjadi istri Nabi. Saat itu dia masih menjadi istri bagi suaminya yang pertama. Siapa suami pertama dari Ummu Salamah? Abu Salamah. Ummu Salamah kan punya Salamah, punya anak namanya Salamah. Ayahnya Salamah siapa? Abu Salamah. Seorang muslim yang soleh. Aduh, kisah penderitaan Abu Salamah dan Ummu Salamah ketika masuk Islam terus ketika hijrah itu, mendengar atau membacanya aja kita gak kuat menahan air mata loh ya. Terpisah sekitar setahun. Abu Salamah lebih dahulu Ummu Salamah tidak. Salamahnya pas mau ketika mau hijrah diperbutkan oleh orang tuanya, oleh kakek, pebenyeng-benyeng sampai patah tangannya tuh. Pebenyeng-benyeng tuh artinya pak bedol-bedol. Pak apa? Saling tarik sampai patah tangannya tuh. Salamahnya tuh. Tapi akhirnya Allah mempertemukan kembali di Madinah. Rumah tangga yang bahagia. Ketika Abu Salamah meninggal, sedihnya luar biasa. Terus mendengar Nabi SAW bersabda begitu. Siapa yang terkena musibah, Lalu berdoa, ya Allah beri pahala saya dalam musibah dan berikan ganti kepada saya yang lebih baik. Dia yakin itu makbul, tapi dia mikir emang siapa sahabat yang lebih baik dari Abu Salamah? Gak ada tuh, gak kepikiran. Setelah habis masa idah, terojol datang seorang sahabat utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melamar Ummu Salamah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ternyata yang lebih baik tehnya. Makanya para akhwat, kalau ditinggal mati oleh suami atau dicerai, musibah atau bukan? Iya musibah. Jangan risau, jangan galau, jangan resah, jangan gelisah, jangan bingung, jangan linglung. Doa ini, ya Allah beri saya pahala dalam musibah dan beri yang lebih baik nanti. Ya, habis masa idah datang atau ikhwan, kasep ganteng, benghar berilmu, anak tunggal, melamar. Amin gitu akhwat. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk akhwat yang punya suami yang kurang memuaskan dalam segala hal. Ya Allah wafatkan suami saya, nanti saya doa lalu ganti dengan yang lebih baik. Jangan. Daripada berdoa wafatkan suami saya, lebih baik berdoa solehkan suami saya yang ada sekarang ya. Kalau itu dikabulkan, jadi soleh, jadi bagus. Berkata Sa'id bin Jubair, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, yani yastarji wa yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Maksud, siapa yang beriman kepada Allah, dia akan diberikan hidayah ke dalam hatinya. Ketika memperoleh musibah, maknanya orang itu istirja' dengan mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini orang sabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Yaitu orang yang ketika memperoleh musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya kami semua kepunyaan Allah dan hanya kepada Allah semua kami akan kembali. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang yang akan memperoleh shalawat dari Allah dan juga rahmat. Allah ngasih shalawat kepada dia tuh. Makna shalawat, Allah puji dia di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Berkata Abu Aliyah rahimahullah, salatullahi ala abdihi thana'uhu alaihi indal malaika. Salawat Allah kepada seorang hamba maknanya pujian, sanjungan Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Yang akan dapat salawat salah satunya orang yang sabar ketika memperoleh musibah. Warahmah, juga akan kasih rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang akan memperoleh hidayah. Sabar ketika memperoleh musibah mengundang turunnya pujian Allah, rahmat Allah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini surah At-Taghabun ayat 11 tadi menjadi dalil bahwa amal bagian dari iman. Sebab Allah menyatakan siapa yang beriman kepada Allah, dia akan istirja, dia akan sabar ketika oleh musibah. Sabar istirja adalah amalan. Dan amalan ini wujud nyata dari keimanan. Siapa yang iman pasti sabar. Siapa yang iman pasti istirja. Dan juga ayat ini menjadi dalil bahwa sabar termasuk salah satu penyebab atau pengundang turunnya hidayah Allah. Wa may yu'min wa ma yu'min billah yahdi qalbah. Siapa orang yang beriman kepada Allah ketika memperoleh musibah lalu dia sabar, yang iman pasti sabar, Allah akan berhidayah ke dalam hatinya. Jadi kesabaran dibutuhkan oleh setiap mukmin dalam segala hal. Seperti tadi, ketika melaksanakan perintah Allah butuh kesabaran. Ketika meninggalkan larangan Allah butuh kesabaran. Ada mukmin-mukmin di mana kesabaran diwajibkan secara khusus oleh Allah dan disebut di dalam Al-Quran. Karena berisiko tinggi, berat, resikonya tinggi. Apa saja? Kalau enggak ada kesabaran, bisa berhenti di tengah jalan. Bisa banting setir kepada amalan lain. Apa saja? Pertama, ketika berdakwah, Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sampai kepada ayat wasbir wa ma sabruka illa billah. Ini Al-Qur'an surah An-Nahl mulai 125 sampai 127. Allah berfirman, serulah manusia, ajaklah manusia, dakwahilah manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Hikmah yang dimaksud di sini ilmu. Agar benar, jangan berdakwah hanya berbekal kemampuan berretorika. Minim ilmu. Bekal dakwah yang pertama ilmu. Materi dakwah. Retorika nanti nomor sekian. Ada enggak ustaz atau ulama berilmu tapi retorikanya enggak menarik? Ada banyak. Enggak masalah, yang penting ilmunya. Sebaliknya ada enggak ya retorikanya bagus tapi isinya ngaco karena kebodohan dia? Ada. Ini yang lebih banyak. Jadi yang pertama bil hikmah. Hikmah itu ilmu. Terus wal mau'idzatil hasanah, juga dengan pengajaran yang baik. Ini juga butuh ilmu. Wajadilhum billati hi ahsan. Dan berdebatlah dengan mereka dengan sebaik-baik cara. Berdebat butuh ilmu apa tidak? Semuanya tiga-tiga. Hikmah, mau'idzah hasanah, dan juga mujadalah billati hi ahsan. Semuanya butuh ilmu. Dakwah itu dengan tiga metode itu. Hikmah, mau'idzah hasanah, mujadalah billati hi ahsan. Inna rabbaka, lihat ini. Kita hanya tugas dakwah, ngajak, menyampaikan. Adapun konklusi akhir, apakah orang itu nurut atau tidak, ikut atau tidak, menerima atau tidak, bukan urusan kita. Allah lebih tahu siapa di kalangan mad'u, mad'u itu objek dakwah, orang yang didakwahi, siapa di kalangan mereka yang layak diberi hidayah sehingga menerima, dan siapa yang tidak layak dan lebih pantas disesatkan sehingga menentang. Allah yang lebih tahu. Dan Allah menetapkan memilih mana yang layak, mana yang tidak untuk menerima hidayah atas dasar keadilan dan hikmah Allah, bukan karena kezaliman atau kesewenang-wenangan. Allah berfirman, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu Allah lebih tahu siapa orang yang sesat dari jalannya dan siapa orang yang layak menerima hidayah. Sampai kepada ayat wasbir, bersabar kamu di dalam dakwah itu. Wa masabruka illa billah. Tidaklah kesabaranmu itu kecuali karena Allah. Dalam berdakwah wajib sabar. Karena sudah bersinggungan dengan banyak kepentingan manusia. Risikonya gede. Kalau kita belajar ilmu, Resikonya enggak menyangkut orang lain, pihak lain. Kalau kita mengamalkan ilmu untuk pribadi, kita tahu sholat, kita sholat. Kita tahu saum, kita saum. Kita tahu zikir, kita zikir. Enggak menyinggung kepentingan orang lain, enggak beresiko. Tapi ketika dakwah, baru tuh bersinggungan dengan banyak orang, banyak kepentingan. Kita harus menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kita harus menyampaikan haramnya apa yang Allah larang. Haramnya mabuk, haramnya judi, haramnya zina, haramnya menyebar hoax, haramnya mengumbar aurat, haramnya menipu, haramnya mengobral janji gombal gitu ya, dan seterusnya. Itu banyak pihak yang tersungging, yang tersinggung. Banyak kepentingan yang tersentil. Apakah orang yang kita nasihati karena kekeliruannya akan menerima dan berterima kasih? Kita datang ke diskotik kumpul. Jangan, kita jangan. Tapi ada orang yang mabuk, kita datangi, kita nasihati, jauhi. Allah murka loh, ini tidak disukai oleh Allah. Apakah si pemabuk itu, oh alhamdulillah saya baratau, terima kasih mamuluk, lalu berhenti? Apakah kan begitu? Enggak ya. Reaksinya umumnya tidak kita harapkan. Usil amat. Mulut-mulut saya, botol-botol saya, uang-uang saya, perut-perut saya. Kenapa kamu yang usil? Akhirnya membenci. Demikian juga penjudi, demikian juga pezina, demikian juga pencuri. Para koruptor, para pejabat yang korupsi, kita sindir saja. Apakah dia malu dan oh terima kasih? Enggak, marah. Kamu siapa? Keluarkan uang, hajar tuh, kan gitu. Umumnya begitu. Maka para dai, manusia yang paling banyak pembencinya, hatersnya, musuhnya, padahal dia ngajak kepada kebenaran. Karena umumnya manusia soleh apa salah? Umumnya manusia salah. Ketika si dai mengungkit kesalahan itu, umumnya membenci, memusuhi. Bukan karena keburukan akhlak si da'i, bukan karena kejahatan si da'i, tapi mulutnya itu yang usil, menyentil kebiasaan mereka, tersinggung. Termasuk jangankan kita yang banyak keliru, salah, banyak aib, banyak cacat, para nabi pun yang demikian sempurna dalam dakwahnya, ada yang memusuhi? Banyak. Ada yang menentang? Banyak. Lebih banyak mana yang menentang dengan yang memusuhi? Sama. Lebih banyak mana yang menentang dengan yang mendukung? Lebih banyak yang menentang. Bahkan sampai para nabi itu meninggal, masih ada enggak yang membenci para nabi? Sekarang masih ada enggak yang menghina nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak. Perang-perangan lagi. Kan gitu. Ya. Makanya setiap dai wajib sabar, karena harus menerima risiko dimusuhi, dibenci. Sekarang sudah sampai pada taraf dipersekusi. Pengajiannya dibubarkan di masjid, membubarkan pengajian bilang Allahu Akbarnya. Ada yang begitu? Ada. Takbir, kalimat suci yang agung, dipakai untuk membubarkan dakwah yang barokah. Dan itu istihza. Lafaz Allah, kalimat Allah yang dipakai untuk sebuah kemaksiatan adalah pelecehan terhadap lafaz Allah. Kalau umpama kita, seseorang, bukan kita, jangan ya. Seseorang mau bermaksiat, mau nyopet, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu istihza. Istihza itu mengolok-olok, melecehkan, bismillah. Ya. Orang mau mabok, bismillah. Alhamdulillah. Dua dosanya, melecehkan bismillah. Bismillah yang agung, suci, penuh barokah, dipakai mengawali sebuah kemaksiatan. Gak boleh, itu istihza. Oh, kalau gitu Ustaz, nanti saya kalau bermaksiat akan bismillah deh. Salah kesimpulan, kata Ustaz, gak boleh bismillah dipakai untuk bermaksiat. Saya gak akan bismillah lagi. Salah kesimpulan. Kesimpulan, hentikan maksiatnya. Gitu ya. Hentikan maksiatnya. Berdasarkan hal itulah, maka Allah suruh dakwah berisiko. Wasbir wa masabruka illa billah. Sabar kamu ketika dakwah. Ini momen pertama yang sangat-sangat membutuhkan kesabaran. Ya. Ada enggak yang mencela di media sosial karena dakwah yang dilakukan? Banyak. Disebut ini, disebut itu, dan seterusnya. Seorang da'i yang dibegitukan dengan harapan da'i itu stres bagi orang yang menekannya, menghinanya, terus berhenti banting setir gitu, pensiun dari dakwahnya, maka persepsi mereka keliru. Da'i yang karena dakwanya dihina, dicaci, dan dimaki, senangnya bukan main. Wallahi itu menguntungkan dan tidak merugikan sedikitpun. Tidak ada kerugian dengan dicaci, dihina, ditentang karena dakwahnya. Senyum saja. Pertama, benar ya firman Allah. Allah berfirman di dalam banyak ayat, di antaranya Allah menyatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan bangsa jin dan setan bangsa manusia. Di mana ada nabi, di sana ada penentangnya. Di mana ada penerus nabi, di sana ada penentang-penentangnya. Para da'i, penerus para nabi, itu pasti banyak penentangnya. Betul. Dan itu yang menambah agung nilai dari sebuah dakwah. Tantangannya semakin hebat, berat tantangan, semakin agung nilai dakwahnya. Apapun yang kita raih dengan perjuangan dan pengorbanan yang berat, nilainya pasti agung. Walaupun sedikit. Saya sering contohkan, main bola, gol itu gak sampai 23-21 gitu ya. Paling 1-0, 2-0. Sekali ngegolkan, itu kan sampai kayak orang gila selebrasinya ya. Ada yang joget-joget, ada yang salto, jungkel-jumpalik, ada yang kayak berenang gitu. Kalau itu dilakukan dalam keadaan normal, gila tuh orang. Tapi dianggap normal, wajar. Karena apa? Nilai satu gol itu begitu mahal. Karena apa? Sulit, ya enggak? Ketika kita membawa bola, dicegat, dioper, ditekel, disabet kakinya, dan seterusnya. Jadi begitu satu gol kena, waduh, senangnya bukan main. Bernilai tinggi itu. Si pencetak gol dikasih bonus enggak? Saya enggak tahu. Mungkin dikasih bonus ya. Nah, tapi coba kalau kita main bola, kita bawa bola, kata musuh, mau kemana? Ngegolin. Silakan. Diberi jalan, nyingkir semua. Sampai ke hadapan gawang, kata kiper, mau ngapain? Mau ngegolin. Oh, mangga. Gak akan dijaga, tembak, gol. Bernilai gak itu? Itu pelecehan. Penonton jingkrak-jingkrak gak? Enggak, kayaknya bangku dicabut, dilempar. Ya, gak bernilai. Malah nilainya pelecehan. Karena gak ada perjuangan. Jadi semakin hebat pengorbanan, perjuangan, semakin tinggi nilainya ya. Dakwah begitu tuh. Pertama, si dai sadar benar. Para nabi dulu begitu, penerusnya begitu, apalagi saya. Kedua, dihina, dicaci, dimaki, difitnah. Kadang difitnah. Menyebarkan informasi keliru yang enggak sesuai dengan kenyataan disebar. Oh, itu ada ibayaran tek Yahudi dan Nasrani digaji dolar itu kan kayak begitu. Ada? Ada. Kita senang. Karena apa? Dosa murudul itu, dosa itu berjatuhan, terhapus. Pahala nambah. Orang yang menghina, yang memfitnah, yang menggibahi sama dengan nih pahala dari saya untuk kamu, sini dosa kamu untuk saya. Gitu tuh. Siapa yang untung? Yang dicela, yang dihina. Maka para dai tidak dakwah, tidur, bahkan sudah mati, videonya masih nyebar, masih dihina, dicaci, dimaki, masih manen pahala, masih gugur dosa itu teh. Makanya ketika ada orang yang fitnah kita, menggibahi kita, mencaci kita, silakan, sepuasnya silakan. Hina saya, caci saya, maki, fitnah saya, gibahi saya. Alhamdulillah, enggak rugi. Apa ruginya dihina? Apa ruginya dicaci, dimaki? Apa ruginya digibahi, difitnah? Enggak ada. Untungnya apa? Banyak. Dosa berguguran, pahala bertambah, dan kita punya senjata yang sangat efektif, sangat apa namanya, lethal weapon itu apa, senjata apa, lethal weapon, senjata pemusnah, apa, doa. Kalau doa kita tujukan, kita tembakan ke dia, kena itu. Da'watul mazlum mustajabatun wa ingkana fajiru. Doa orang yang dizolimi, dianiaya, difitnah, dihina itu makbul. Walaupun orang ini orang durhaka. Sekali didoakan keburukan, kena itu. Jadi untungnya banyak. Apa ruginya dihina, dicaci, dimaki, digibahi, difitnah? Enggak ada. Oh, kalau kita dihina, dicaci, dimaki, nanti orang menghinakan. Enggak, wallahi. Orang enggak akan hina karena dia dihinakan oleh jutaan orang. Enggak. Mulia hinanya itu Allah yang mengatur. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik rasulnya, dan milik orang-orang. Watu izzu man tasha, watu zillu man tasha. Ya Allah, engkau memuliakan siapa saja yang engkau kehendaki untuk engkau muliakan, dan engkau menghinakan siapa saja engkau kehendaki untuk dihinakan. Mulia tidaknya seorang itu karena Allah yang memuliakan atau yang menghinakan, bukan orang. Malah ketika orang dianiaya, dizalimi, dihina, dicaci, dimaki, difitnah, digibahi, banyak orang yang simpati akan lebih terangkat kemuliaannya. So, apa ruginya dihina? Apa ruginya dicaci, difitnah, digibahi, dan yang sejenisnya? Enggak ada ruginya. Lalu apa yang menjadi penyebab kita kecewa, sedih karena hal itu? Enggak ada yang perlu disedihkan. Waduh, itu saya dihina di media sosial kayak gitu. Sedih. Apa yang membuat engkau sedih? Enggak. Allah akan muliakan. Allah tambah pahala, Allah kurangi dosa, Allah kasih doa mustajab, Allah angkat kemuliaannya dunia dan akhirat. Ya, itu prinsip berdoa para dai yang lillah ketika berdakwahnya karena Allah, bukan karena dunia. Gak akan mundur hanya karena dicaci, dimaki, dihina, digibahi, difitnah. Gak akan mundur. Semakin mantap langkah-langkahnya. Inilah momen pertama yang butuh kesabaran. Yaitu apa? Momen dakwah. Ini yang pertama. Allah menjelaskan itu dalam ayatnya yang tadi kita terangkan. An-Nahl mulai 125 sampai 127. Momen kedua yang sangat membutuhkan kesabaran, yang juga oleh Allah diterangkan dalam Al-Quran adalah, Jumat depan kita bahas, sekarang mau waktu untuk menerangkan sudah habis ya, dan lebih. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab, karena setiap hari Jumat langsung dirilai oleh Raja Silengsi pertanyaan khusus untuk pemirsa dan pendengar. Kepada Al-Akh Abdul Ghaffar di Cilengsi, dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Baik, Ustaz. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pembahasan dan sesi materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baik, kita coba angkat untuk yang pertama di layanan line telepon. Silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ummu Syukur di Depok. Baik, silakan Ibu. Dengan Ummu Syukur di Depok. Nah, silakan langsung ke pertanyaan. Mau tanya Pak Ustadz. Nah. Ada orang yang pinjam uang tapi lewat berbentuk dinar. Kemudian, tapi karena repot untuk ke tempat jual beli dinarnya, makanya saya kasih aja uang rupiah, tapi sesuai dengan harga dinar saat itu. Kemudian dibayar dengan dinar, apakah itu diperbolehkan seperti itu? Baik, jazakillahu khairan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Syukur Depok, mohon maaf ya, sesuai saja dengan materi masalah fiqih muamalah, silakan nanti ditanyakan ke ustaz yang membahas masalah fiqih muamalah ya. Abdul Ghaffar fokus ke pertanyaan yang sesuai dengan materi yang kita kaji ya, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada pertanyaan lain? Baik. Baik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fik. Mohon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya dapat menyesuaikan pembahasan bagaimana telah kita simak di kesempatan materi sore hari ini. Silakan di layanan telepon kembali kita coba angkat. Halo. Nah. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana Pak? Dengan Reza Pak, di perjalanan. Nah, Pak Reza silakan Pak. Ya Pak, jadi ini sebenarnya pertanyaan titipan dari teman saya yang memang kebetulan ini non muslim tapi mulai tertarik dengan Islam. Silakan. Jadi pertanyaan seperti ini. Jadi dia kan bertanya kenapa Nabi dan Rasul yang di dalam Al-Quran itu semua diturunkan di tanah Arab. Sedangkan dunia ini kan begitu luasnya, seperti ada benua Amerika, benua Afrika, benua Asia, benua Australia dan sebagainya. Cuman hanya dikirimkan di tanah Arab, jadi seakan-akan agama Islam itu di awal-awal hanya untuk orang-orang yang ada di sekitar itu. Gitu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang jauh-jauh di sana, mereka nggak mendapatkan pengetahuan terkait dengan Islam, apakah mereka juga termasuk orang yang kafir pada saat mereka meninggal? Walaupun sebenarnya Nabi Muhammad sudah masih hidup pada periode tersebut, itu artinya Islam, maksudnya bukan Islamnya ya, tapi maksudnya ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sudah mulai menyebar, tapi baru di sekitaran jazirah Arab misalnya. Jadi seperti itu sih pertanyaannya. Baik. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Fiik barakallahu Fariza. Baik Ustaz, silakan. Barakallahu Fariza. Baik Ustaz, silakan. Iya. Barakallahu fiik. Pertanyaannya yang saya tangkap ada pertanyaan titipan ya dari kawannya. Kenapa para nabi itu diturunkan di daerah Middle East, di daerah Timur Tengah? Ada yang di Mesir, ada yang di Palestine, ada yang di Arab Saudi yang sekarang atau Mekah Madinah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang diturunkan di Eropa, di Asia, kayak gitu ya, di Afrika dan seterusnya. Terus bagaimana dengan orang yang ada di daerah yang jauh dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di saat Nabi sudah turun menyebarkan Islam, tapi Islam belum sampai ke negeri lain, orang saat itu tidak terkena dakwah dan mati dalam keadaan belum muslim. Taib, barakallahu fiik. Kenapa para nabi, pertama, betulkah seluruh nabi diturunkan di Timur Tengah? Wallahu a'lam bishawab. Para nabi itu banyak, ada ribuan, ada 125.000. Mungkin enggak ada yang pernah diturunkan di Asia, di Eropa dan seluruh. Iya. Allah menyatakan tidak ada satu pun kaum kecuali kami utus seorang pemberi peringatan. Hanya ada nabi yang dikenal, disebut, dikisahkan, ada yang tidak. Wa minhum man qasasna alaik wa minhum lam naqsus alaik. Di antara para nabi ada yang kami ceritakan kisahnya kepada kamu hai Muhammad. Ada juga nabi yang tidak dikisahkan. Hanya yang kita kenal, yang diajarkan di hampir seluruh dunia Islam, 25 nabi. Padahal banyak di luar itu. Hanya kita tidak tahu karena Allah tidak mengisahkan seluruhnya. Sehingga amat sangat mungkin di Asia, di Afrika, di Eropa, di belahan benua Amerika, zaman-zaman baheula, ya ada. Itu pertama. Terus kenapa yang diungkit, yang diungkap, yang dikisahkan rata-rata dari Timur Tengah? Tidak ada yang dikisahkan dari belahan benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika. Semua yang dikisahkan dari Timur Tengah. Kan gitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Para ulama menganalisa. Karena Timur Tengah itu daerah yang secara geografis amat sangat keras. Dari segi cuaca ekstrim, panas gitu ya. Terus dari segi kondisi alam gersang. Dan itu membentuk karakter. Karakter orang yang hidup di negeri seperti itu gimana? Keras, kasar, bandel. Sehingga negeri-negeri di daerah Timur Tengah dihuni oleh manusia yang paling bandel, paling keras, paling kasar. Dahulunya, maka diutuslah para nabi ke sana. Sehingga kalau manusia yang paling keras, paling kasar, yang paling bandel bisa iman dengan dakwah yang benar, apalagi orang-orang yang tidak sekeras itu. Orang yang berada di dalam medan kehidupan yang keras begitu, bisa memiliki keimanan yang luar biasa seperti Abu Bakar, Umar dan para sahabat yang lain. Apalagi manusia yang hidupnya tidak di daerah itu lebih mudah untuk didakwahi. Karenanya tidak ada alasan, oh pantas saja orang-orang Arab bisa seiman itu. Dan memang atau hati-hati mereka itu mudah tersentuh. Enggak, kata siapa? Paling sulit karena karakternya terbentuk dari kondisi lingkungan, alam, dan yang terus cuaca yang sangat super ekstrim, maka membentuk karakter seperti itu juga, tapi itu bisa didakwahi menjadi beriman, apalagi yang lain-lainnya, ya. Itulah analisa para ulama tentang hal ini. Adapun orang yang ketika hidup sampai matinya tidak tersentuh dakwah, walaupun nabinya sudah ada seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dan dakwah di Mekah, di Madinah. Ada enggak orang di Indonesia? Tentu saja sudah ada. Di Asia, di Afrika, di Eropa, di Amerika ada. Mereka belum mendengar dakwah. Terus mati dalam keadaan demikian. Bagaimana status mereka? Status mereka pertama menurut kaca atau sikap kita kepada mereka, menganggap mereka mati dalam keadaan kafir. Tidak boleh disolatkan, tidak boleh didoakan ampunan, tidak boleh doakan masuk surga secara syar'i. Adapun kondisi yang sebenarnya, Allah yang Maha Adil yang akan menghukuminya. Umpamanya sekarang di Indonesia ada pelosok hutan sana, hutan belantara, ada satu komunitas yang belum tersentuh dakwah, belum mendengar Islam. Lalu mereka menyembah patung, pohon dan yang sejenisnya. Kita ke sana untuk dakwah, tapi pas belum didakwahi ada yang sudah mati. Bagaimana menghukumi orang itu? Hukumi dia kafir, bukan muslim. Enggak boleh disolatkan. Enggak boleh umpah dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Adapun nasib dia apakah ke surga ataupun ke neraka, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Kalau dia pernah mendengar dakwah Nabi sebelumnya, menerima dan beribadah dengan ajaran Nabi yang pernah dia dengar ala kadarnya, Allah akan menghisab sebagai sebuah kebaikan. Tapi kalau dia mendengar ada ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad sampai ke dia, tapi dia menolak mengingkarinya, Allah akan menghisab sebagai sebuah pengingkaran. Nasib dia di surga atau nerakanya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sikap kita dalam menghukumi orang itu sekarang diperlakukan sebagai orang yang bukan Islam. Gak boleh disolatkan, gak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, gak boleh doakan ampunan dan surga. Tapi nasib yang sebenarnya bagi dia terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menghukumi secara zahir. Fahkum bidawahirikum walatahkum bisarairikum. Hukumi orang berdasarkan aspek zahirnya dan jangan dihukumi orang dalam aspek batinnya. Itu terserah Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam. Silakan lagi Abdul Ghaffar yang terakhir ya. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan dari pesan singkat dari Papua Barat, Ibu Tutik bertanya, Ustadz, bagaimana jika ada orang yang hobinya membuat masalah dengan tetangganya, sehingga tetangga lainnya menjadi membicarakan ulahnya? Apakah itu termasuk ghibah, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Iya, barakallahu fiik. Seorang muslim suka mengganggu tetangga dengan menyetel musik keras-keras pakai speaker gitu ya. Atau umpamanya dengan nyapu dari halamannya, sampahnya diarahkan ke halaman tetangga. Atau dengan gangguan-gangguan lain. Akibatnya tetangga-tetangganya menggibahi dia gitu kan. Apakah itu ghibah yang diperbolehkan atau tidak? Baik, kita menghukumi dua-duanya. Adapun orang yang mengganggu tetangga, walaupun dia muslim ahli ibadah, maka dia bukanlah orang yang beriman. Karena wujud nyata dari iman harus terbukti dalam bentuk akhlak. Salah satunya tidak mengganggu tetangga. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangga, tidak mengganggu tetangga. Iman kepada Allah dan hari akhir, akidah tauhid wajib diaplikasikan dalam bentuk kemuliaan akhlak kepada tetangga. Makanya suatu saat Nabi bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tiga kali, ya diawali oleh sumpah, ya diulang tiga kali. Para sahabat nanya, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu? Beliau menjawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Orang yang suka mengganggu tetangga. Demi Allah dia tidak beriman. Karena iman itu harus teraplikasi dalam bentuk akhlak. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Hendaklah memuliakan tamu. Hendaklah memuliakan tetangga. Bicara baik atau diam. Sikap kepada tamu dan tetangga itu akhlak. dan itu perwujudan nyata dari iman kepada Allah dan hari akhir. Akidah harus terwujud dalam bentuk akhlak. Ketika akhlak buruk, menunjukkan imannya buruk. Nabi menyatakan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa yang suka ganggu tetangga? La tadkhulul jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak bisa masuk surga sebelum beriman. Kalian tidak dikatakan beriman sebelum saling mencintai dengan sesama muslim sama kalian. Kalau mengganggu, itu indikasi tidak adanya iman. Ya. Ini pertama bagi si orang yang mengganggu tetangganya. Kedua, boleh enggak digibahi? Tetap tidak boleh, haram. Walaupun dia jahat, ya. Walaupun dia mengganggu, yang harus kita lakukan adalah menasihatinya, mengingatkannya. Kalau umpamanya dinasihati sudah, malah menjadi-jadi. Yang tadinya volumenya cuma 5, sekarang vol 10. Menjadi-jadi gimana? Nah, kita kan ada hukum, ada aturan, lapor ke RT, ya. Biar RT sebagai ketua rukun tetangga menghakimi. RT enggak sanggup ke RW, RW enggak sanggup ke lurah atau ke kades, enggak sanggup laporkan polisi. Ada enggak pasalnya? Saya pikir pasti ada lah ya. Saya enggak paham hukum. Tapi ada pasalnya ketika orang mengganggu tetangganya, diingatkan sudah, diberi apa nasihat jangan sudah tapi keke, saya pikir bisa diadukan secara hukum. Kalau di negeri kafir, di Eropa gitu, ya itu jangankan nyetel musik keras. Kita malam-malam nancepin paku, jedak, jedak, jedak, tetangga sebelahnya terganggu, dia bisa lapor polisi, datang si itu, ya. Atau kita masak sambal. Aroma sambal kemana-mana sampai tetangganya pada bersin, suka gitu kan? Tetangganya terganggu, langsung telepon polisi, datang itu. Ya, ditegur kalau bisa ditegur. Kalau enggak bisa didenda atau dipidana. Saya pikir di kita adalah pasalnya. Hanya belum saja diberlakukan karena biasanya kalau ada pengaduan seperti itu, udahlah kekeluargaan saja. Biasanya begitu tuh, tidak tegas. Itu yang membuat orang jadi malas lapor. Mungkin ada pasalnya ya. Yang jelas digibahinya tetap terlarang, tidak boleh kecuali menggibahinya dalam rangka minta pertolongan kepada orang yang bisa menolong, seperti lapor ke polisi. Pasti menggibahi kan? Pasti, atau lapor ke RT RW setempat, itu tangga suka mengganggu begini, itu gibah. Tapi dalam rangka memberi laporan kepada orang yang bisa menangani, boleh lapor ke polisi, pasti itu gibah. Adapun digibahi antar sama warga yang tidak memberi solusi, maka tetap tidak boleh ya. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita Jumat depan berjumpa kembali melanjutkan materi ini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.